nome terus kelingan lemah gemuyune tresno lan kasih sayange karo matiku bisa dadi bojone sambo alas kulite ijo sing ngerti gagas wis duwe bojo aja kula aja semut guru rondo ono dirapo pare bati yen kula sidani kawi tresno